bahagianya seumurmu. Kau lincah, cantik dan lugu, tawa tangis kau pun lucu. Hai gadis, kau pasti tahu dilambangkan kuncu bunga. Hai gadis, engkau pun tahu kini kuncu nanti mekar bunga. Sudahkah kau siap siaga membekali diri untuk bertahta? Kelak engkau kan jadi wanita, dan kau butuh kawan pria. Hey gadis, hidup ini indah, cari ilmu pantang lelah. Yang pasti hormati dirimu agar pria lebih hormat padamu. Pantang lelah.